Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammad alayhi salatu wassalam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله الباب الخامس عشر باب yang ke-15. قوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أمتي 40 حديثا باب yang ke-15 adalah tentang sabda Nabi Muhammad alaihi salam, barang siapa yang menghafal, menjaga atau membahas secara khusus 40 hadis untuk umatku pada kelengkapannya, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagai orang yang faqih dan alim. Kemudian di catatan kaki disebutkan waqad ruwiya hadzal haditsu an Anas bin Malik wa ibn Umar wa Abi Hurairah wa ibn Abbas wa Mu'adz ibn Jabal wa Ali bin Abi Talib wa ibn Mas'ud wa Abi Darda wa Salman al-Farisi wa Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Umamah wa Abdullah bin Amr wa Jabir bin Samurah wa Buraidah radhiyallahu anhum. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Mu'adz Ibnu Jabal, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, Salman Al-Farisi, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Umamah, Abdullah bin Amr Ibn Al-As, Jabir bin Samurah dan Buraidah radhiyallahu anhum. Tetapi kata beliau, qultu wa lam yashihha fil babi syai'un. Tidak ada satupun riwayat di dalam hadis ini yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini diriwayatkan dari banyak jalan, dari banyak sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, tetapi tidak ada satupun riwayat yang sahihah. Qala Ibnul Jauzi, hadza haditsun la yashihhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, hadis ini tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Daruqutni la yathbutu minha syai'un. Kata Imam Ad-Daruqutni, tidak ada satupun riwayat yang benar-benar sahih datang dari Nabi Muhammad di dalam bab ini. Wa qala Al-Baihaqi, asaniduhu kulluha wa'ifah. Kata Imam Al-Baihaqi, seluruh sanad hadis ini lemah sekali. Wa qala aidan, huwa matnun masyhur wa laisa lahu isnadun sahih. Kata Imam Al-Baihaqi, matan hadis ini sangat masyhur, benar-benar dikenal di kalangan kaum muslimin, tetapi tidak ada sanad yang sahih untuknya. Waqala Ibnu Asakir, asaniduhu kulluha fiha maqal, laisa lis-sahihi fiha majal. Kata Imam Ibnu Asakir, seluruh sanad hadis ini ada sisi kelemahan yang diperbincangkan para ulama, sehingga tidak ada satupun celah yang bisa kita manfaatkan untuk menganggapnya sebagai hadis yang sahih. Wa qala al-Iraqi fi syarh al-Ihya, wa qala Abdul Qadir ar-Rahawi, turuquhu kulluha dhi'afun, la yakhlu tariqun minha an yakuna fiha majhulut tasarruf aw ma'rufun mudha'af. Al-Imam al-Iraqi dalam syarah al-Ihya menukilkan ucapan Abdul Qadir ar-Rahawi. Abdul Qadir ar-Rahawi menyatakan semua hadis ini jalannya lemah. Tidak ada satupun jalan yang selamat kalau tidak majhul di dalamnya, ada rawi yang dikenal tetapi dilemahkan dan didhaifkan para ulama. Wa qala al-hafidhani Rashidullah ibn al-Attar wa Zakiyuddin al-Munziri nahwa dhalika bi ittifaqi ha'ula'i al-a'immah ala tad'ifihi aula min isyarati silafi ila sihhatihi. Demikian juga dua al-hafidh, yaitu Rashidullah ibn al-Attar dan al-hafidh Zakiyuddin al-Munziri, menyatakan seperti yang dikatakan para ulama sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa hadis ini lemah. Tentunya lebih tepat dan lebih benar pendapat yang melemahkan dibandingkan isyarat yang diberikan oleh as-silafi bahwa hadis ini sahih. Qala al-Munziri la'alla as-silafiyya kana yara anna mutlaqa al-ahadithi dha'ifah idza dhamma ba'daha ila ba'di ajda quwwah. Nah, artinya ulama yang membaifkan hadis ini sangat banyak sekali. Bahkan sebagian mereka menukilkan bahwa hadis ini dilemahkan para ulama dengan ittifaq. Artinya telah disepakati. Tetapi ada sedikit isyarat, artinya tidak secara jelas, ada sedikit isyarat dari al-Imam as-Silafi bahwa hadis ini sahih. Kata al-Imam al-Munziri, barangkali al-Imam as-Silafi beliau berpendapat bahwa hadis yang dhaif secara mutlak apabila diperkuat dengan jalan yang lain sama-sama dhaif maka lebih menambah kekuatannya. Wa qala adh-Dhahabi fi tadhkirati al-Huffaz hadha mimma tahrumu riwayatuhu illa maqrunan bi annahu makdhubun min ghairi taraddud wa qabbaha Allahu man wada'ah. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Tadhkiratul Huffaz, setelah menyebutkan hadis di atas, hadis man hafidhu ala ummati arba'ina hadithan, kata Imam Az-Zahabi, hadis ini termasuk riwayat yang diharamkan untuk disebarkan dan disampaikan. Kecuali disertai penjelasan bahwa hadis ini adalah kedustaan atas nama Nabi Muhammad alaihi salam min ghairi taraddud, tanpa ada sedikit pun keraguan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang memalsukan hadis ini menjadi jelek dan buruk. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi talkhis afrada Ibnu al-Munzir al-kalam alaihi fi juz'in mufrad wa qad lakhastu al-qawla fihi fil majlis as-sadis 'ashara min al-imla ثم جمعت طرقه في جزء ليس فيها طريق تسلم من علة قادحة. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Talkhis Al-Habir, Al-Imam Ibn al-Mundhir telah membahas hadis ini secara tersendiri dalam satu juz khusus, dan saya telah meringkas pembahasan beliau di dalam pertemuan yang ke-16 dari kitab Al-Imla. Minal imla artinya al-imam Al-Hafidh Ibn Hajar beliau memiliki majlis untuk mengimlakkan ahadith, beliau memiliki majlis untuk mengimlakkan hadith-hadith, dan disebut dengan kitab al-imla. Kemudian saya sendiri mengumpulkan jalan-jalan hadis ini dalam satu juz. Ternyata tidak ada satupun jalan yang selamat dari cacat. Nah, wa qala an-Nawawi fi khutbati kitabih al-Arba'un huwa dha'ifun bi ittifaqil huffaz. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam khutbah kitab Al-Arba'in, Al-Arba'in Nawawiyah, huwa dha'ifun bi ittifaqil huffaz. Hadis ini dha'if dengan kesepakatan al-huffaz. Kemudian di bawahnya qultu wa tatimmatu mutunihi, kata al-mu'allik, kelanjutan dari hadis di atas adalah laqiyallaha yaumal qiyamati faqihan aliman. Artinya matan secara lengkap, salah satunya man hafidha ala ummati arba'ina hadithan laqiyallaha yaumal qiyamati faqihan aliman. Barang siapa yang menghafal 40 hadis untuk umatku, maka pada hari kiamat nanti dia akan bertemu dengan Allah sebagai yang orang faqih dan alim. Kemudian dalam riwayat yang lain, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan minas sunnati hatta yuaddiyaha ilaihim kuntulahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Ada riwayat lain menyebutkan barang siapa yang menghafal 40 hadis untuk umatku dari sunnah, sunnah Nabi Muhammad alaihi salam, sehingga dia bisa menyampaikan kepada mereka, maka pada hari kiamat saya akan memberikan syafaat untuknya, atau akan menjadi saksi yang membela dirinya pada hari kiamat. Wa fi riwayatin man hamala badal hafidha, dalam sebuah riwayat disebutkan man hamala ala ummati arba'in hadithan. Kalimat hamala di sini sebagai ganti.